Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Setelah kita selesai dari pembahasan kitab Al-Ibadat, maka insyaallah mulai malam ini kita akan memasuki kitab yang berikutnya, yaitu kitab Al-Mu'amalat. Dalam kitab Al-Mu'amalat ini terdiri dari beberapa bab. Mencakup di dalamnya 23 bab yang akan disebutkan dalam kitab Al-Mu'amalah, yang akan dibahas dalam kitab Al-Mu'amalah. Dan bab yang pertama yang diletakkan oleh al-imam atau pengarang di sini, para muallif, para pengarang, hafizahumullah, yaitu terkait masalah bab al-buyu', bab al-buyu', bab terkait masalah jual-beli. Sebelum itu, kita mengetahui dari sini pula bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna. Agama Islam datang mengatur hubungan antara makhluk dengan Al-Khaliq, dengan Sang Pencipta, yaitu dengan cara ibadah, dengan cara beribadah. Sehingga dengan ibadah tersebut, seorang hamba menjadi bersih jiwanya, menjadi suci hatinya. Tentunya ini hubungan antara seorang makhluk, seorang hamba, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita pelajari kitab al-ibadah. Demikian juga Islam datang mengatur kemaslahatan makhluk sesama mereka. Mengatur muamalah antara sesama makhluk satu dengan yang lainnya. Sehingga hubungan antara sesama makhluk itu terjalin dengan baik, terjalin dengan adil, terjalin dengan baik antara makhluk satu dengan yang lainnya. Tidak ada kezaliman satu dengan yang lainnya. Maka demikianlah agama Islam mengatur semua itu. Muamalah sesama makhluk itu berkisar antara perbuatan adil dan perbuatan ihsan. Seperti kitab al-buyu', muamalah dalam jual beli, muamalah dalam an-nikah, dalam al-mawaris, harta warisan, dalam al-hudud, menegakkan hukum had, al-hadiyah, pemberian hadiah, al-wasiyah, dan yang selainnya dari permasalahan kitab al-muamalah. Dengan itu manusia, kaum mukminin hidup dalam persaudaraan, hidup dengan aman, penuh keadilan dan penuh rasa cinta, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Di sisi yang pertama, seorang hamba menjalin hubungan baik dengan Allah Azza wa Jal, dan di sisi yang kedua, seorang hamba menjalin hubungan baik dengan sesama makhluk, sesama manusia. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla ya'muru bil 'adl, merintahkan untuk berbuat adil dalam muamalah, dalam bermuamalah dengan sesama makhluk, berbuat adil. Wal ihsan, berbuat baik. Ini di atas al 'adl, yaitu al ihsan. Tingkatan yang di atas adil adalah berbuat baik, tidak hanya sekedar adil saja, tapi lebih dari itu. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Menjalin silaturrahim wa yanha, dan agama Islam Allah Azza wa Jalla melarang dari perbuatan al-fahsya, perbuatan keji dan perbuatan munkar. Perbuatan yang melampaui batas. Dari sini juga dari dalam ayat ini kita mengambil faedah bahwa manusia dalam hal transaksi jual beli, dalam muamalah jual beli, itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, orang-orang yang melakukan jual beli dengan cara yang adil, dengan cara yang al-adl, yaitu adalah orang yang menjual barang dan mengambil harganya, mengambil harga dari barang tersebut dengan cara yang hak, tidak berbuat zalim atas orang lain. Maka inilah tingkatan adil. Ini boleh. Ini adalah hak, perbuatan yang bagus. Macam yang kedua, yaitu orang yang melakukan muamalah jual beli dengan cara al-zulm, dengan cara kezaliman, dengan cara al-ghish, yaitu kezaliman tersebut baik berupa al-ghish, penipuan, atau al-kadhib, dusta dalam jual beli, atau al-murabbi, melakukan transaksi riba dalam jual belinya. Maka ini semua termasuk golongan orang-orang yang melakukan jual beli di atas kezaliman. Dan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Karena ini merupakan mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Janganlah salah seorang di antara kalian, janganlah kalian mengambil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Cara yang batil yaitu yang menyelisih syariat. Semua cara-cara yang menjadi syariat dalam jual beli, maka itulah cara yang batil. Ada juga macam yang ketiga dari manusia yang melakukan muamalah jual beli, yaitu dengan cara al-ihsan. Dengan cara al-ihsan, yaitu adalah orang yang mempermudah dalam jual beli. Di saat dia menjual, mempermudah. Di saat dia membeli, mempermudah urusannya. Demikian juga, yumahil fil qadha, orang tersebut mempermudah dalam menagih hutang dan bersegera di saat melunasi hutang. Inilah tingkatan yang paling tinggi dan yang paling utama, yaitu al-ihsan. Yaitu al-ihsan. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Rahim Allahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia itu mempermudah muamalahnya di saat dia menjual barang, mempermudah, tidak menaikkan harga, mempermudah urusannya kepada pembeli, tidak mendesak supaya membeli, mempermudah urusannya jika menjual, dan jika dia membeli tidak mendesak kepada si penjual untuk menurunkan harga barang, tidak mempermudah dia dalam urusan jual belinya, baik dia sebagai penjualnya atau dia sebagai pembelinya. Wa idza qtada. Demikian juga semoga Allah merahmati orang-orang yang bersikap at-tasamuh, mempermudah di saat dia menagih pelunasan hutang. Ketika meminta haknya, dia minta dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Tidak didesak, dipaksa sehingga orang yang dalam kondisi tidak mampu itu terasa berat, terbebani dengan desakan orang ini. Dalam hadis yang lain juga yang menunjukkan keutamaan at-tasamuh, mempermudah dalam jual beli ini, hadis yang diriwayatkan oleh Uthman, diriwayatkan dari An-Nasa'i, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Adkhalallahu al-jannata rajulan kana sahlan mushtariyan wa bai'an wa qadiyan wa muqtadiyan." Allah Azza wa Jalla memasukkan seorang hamba yang mana dahulu dia itu sahlan, mempermudah, mudah dia orangnya di saat dia mustai, membeli barang, di saat dia bai', di saat dia menjual barang, wa qadiyan, dan di saat dia melunasi hutangnya, mudah, maksudnya segera dia dalam melunasi hutangnya, wa muqtadiyan, dan mudah dia dalam menagih hutang kepada orang lain. Maka ini merupakan tingkatan yang paling utama yaitu tingkatan orang-orang yang melakukan transaksi muamalah jual beli dengan cara al-ihsan. Dengan cara al-ihsan, yaitu orang yang mempermudah dalam urusan jual belinya tersebut. Baik, kita masuki bab yang pertama di sini yang diceritakan oleh muallifun hafizahumullahu taala, yaitu qala al-muallifun al-babul awwalu fil buyu'. Bab yang pertama, masalah tentang al-buyu'. Buyu' adalah jama', mufradnya bay'. Wa fihi 'iddatu masail, di dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Al-buyu' itu jual beli. Masalah yang pertama, ta'riful bay'i wa hukmuhu, definisi al-bay', jual beli, dan hukumnya. Ta'rifuhu, al-bay'u fil lughati akhdhu shay'in wa i'ta'u shay'in, secara bahasa al-bay' adalah akhdhu shay', mengambil sesuatu, wa i'ta'u shay', dan memberi sesuatu, secara bahasa. Wa fi syar', adapun secara syariat, para ulama banyak menyebutkan definisi terkait jual beli ini. Ada banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Di antaranya itu yang beliau sebutkan di sini, jual beli secara syariat definisinya adalah mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmati au manfaatin mubahatin atau mubahatin ala ta'bidi ghairu riban wa qardin. Mubadalatu malin bimalin, tukar menukar harta dengan harta, walau fi dhimmah, walaupun statusnya harta tersebut masih dalam tanggungan. Mubadalatu malin bimalin, tukar menukar harta tertentu dengan harta tertentu, sesuatu dengan sesuatu tertentu. Tidak mesti harus kontan lunas. Harta tertentu dengan harta tertentu lunas. Ini jual beli. Ada juga tidak langsung cash, lunas di depan mata. Ini uangnya, ini barangnya. Ada juga yang modelnya walau fi dhimmah, walaupun tukar menukar antara satu barang dengan yang lainnya itu masih dalam tanggungan seseorang, tetapi akadnya sudah terjadi. Akad jual belinya sudah terjadi, hanya saja masih dalam tanggungannya. Walau fi dhimmah, misalnya seseorang pembeli kitab ini, kitab ada harta muayyan tertentu, saya jual kitab ini kepadamu dengan harga 100 ribu. Dengan harga 100 ribu. Ya, sini kitabnya. Berarti kitab ini sudah milik saya. Uangnya masih di rumah. Uangnya nanti saya akan bayarkan. Maka di sini, tukar-menukar antara harta, dengan cara satu harta tertentu dan satunya dalam tanggungan. Pembayarannya maksudnya dalam tanggungan dia. Masih belum kontan, masih dalam tanggungan dia. Bisa juga, dhimmah fi dhimmah, tukar menukar antara satu barang dengan barang yang lain, yang kedua-duanya itu masih dalam tanggungan. Barang yang akan dibeli dan harganya itu masih belum sama-sama dikasihkan. Seorang misalnya ketemu dengan temannya yang penjual sembako. Saya beli gula 1 kilo. Ya, ini terjadi akad jual beli. Ya, maka orang ini datang ke tokonya, dia menimbang gula seberat 1 kilo, dan orang yang satu itu dia pulang ke rumah ambil uang sejumlah harga gula tersebut. Maka bertemulah mereka, baru mereka membayar satu dengan yang lainnya. Tetapi akadnya itu sudah terjadi. Sama-sama dalam dhimmah, sama-sama dalam tanggungan. Ini yang dimaksud oleh pengarang di sini. Mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah. Tukar menukar barang dengan barang, bisa itu secara kontan, barang sama barang tertentu, ada uangnya, ada barangnya, atau satunya dalam tanggungan, atau satunya dalam tanggungan, atau kedua-duanya dalam tanggungannya. Tetapi sudah terjadi, akad jual beli itu sudah terjadi. Atau sebelum itu, supaya lebih tergambar lagi, Ana sebutkan di sini definisi yang lebih mudah terkait definisi jual beli, yaitu adalah mubadalatu malin bimalin au syai'in bisyai'in ala wajhi at-taradi wal masyru'. Sebelum kita mengkaji definisi yang disebutkan oleh muallif di sini, karena ini definisi lebih panjang dan akan pembahasannya akan lebih meluas, setidaknya kita mengetahui. Dan ini sebagian ulama mengatakan bahwa definisi yang ini adalah definisi yang lebih bagus dan lebih ringkas. Yaitu adalah mubadalatu malin bimalin, tukar menukar antara harta dengan harta, au syai'in bisyai'in, atau sesuatu dengan sesuatu, sama saja sesuatu atau harta, tukar menukar antara suatu barang dengan suatu barang, ala wajhi taradi, dengan cara yang ala wajhi taradi wal masyru', dengan cara yang syar'i dan saling meridhai, dengan cara yang syar'i dan saling meridhai, tukar menukar antara harta satu dengan yang lainnya, harta dengan harta, dengan cara yang syar'i dan saling meridhai. Sesuatu yang dipertukarkan ini bisa jadi bentuknya itu ainan tertentu, ada di hadapan tertentu, ada di hadapan kontan, atau dainan dalam bentuk piutang, atau manfaatan au manfaah. Bisa jadi sesuatu yang dipertukarkan itu ain tertentu, kontan langsung di hadapan, atau secara hutang, atau secara pengambilan manfaat, tukar menukar barang tertentu dengan suatu manfaat. Itu termasuk jual beli. Contoh ainan yakni kontan tertentu dengan tertentu, seorang menjual kitab dengan harga 100.000 misalnya. Saya jual kitab ini dengan 100.000. Ini kitabnya, orang yang membeli langsung membayar uang sebesar 100.000. Sama-sama ada bendanya, maka ini ain dengan ain, tertentu dengan tertentu. Bisa juga dainan dalam bentuk piutang, dalam bentuk tanggungan. Saya jual kitab ini, atau saya beli kitabmu, uangnya nanti, uangnya besok. Maka ini termasuk jual beli juga. Harganya atau barang yang ditukarkan sebagai harga dari kitab itu dalam tanggungan dia, maka ini disebut dain, hutang dalam jual beli tersebut. Atau tukar menukar antara suatu barang dengan mengambil manfaat. Misalnya seorang menjual kitab, menjual barang, saya jual kitab ini dengan harga Anda memindahkan pasir atau memindahkan runtuhan bangunan di rumah saya ke tempatnya. Jadi bersihkan rumah saya ini. Jadi dibayar dengan suatu manfaat tertentu. Ini juga termasuk jual beli. Jadi bisa tertentu dengan tertentu, atau dengan cara hutang, atau dengan cara pengambilan manfaat. Tukar menukarnya itu dengan pengambilan manfaat. Ini semua termasuk jual beli. Tapi kembali kita kepada definisi yang disebutkan oleh muallif di sini. Kata beliau, mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah, tukar menukar antara harta dengan harta, walaupun harta itu statusnya dalam tanggungan. Au manfaatin mubahah, atau tukar menukar harta tersebut dengan manfaah, dengan jasa yang mubah, dengan jasa yang boleh, dengan jasa yang tidak haram, pemanfaatan yang dibolehkan. sehingga keluar dari pemanfaatan yang tidak dibolehkan. Pemanfaatan yang haram tidak boleh. Saya jual kitab ini dengan saya atau misalnya saya jual kitab ini dengan bayaran saya pakai gitarmu, alat musikmu seharian. Saya manfaatkan alat musik tersebut untuk saya manfaatkan selama satu hari. Dengan itu, lunas. Kamu membeli kitab saya dengan saya mendapat manfaat tersebut. Maka ini tidak boleh. Ini manfaat yang ghairu mubah, manfaat yang haram. Difaham ya? Au manfaatin mubah. Jadi pertukaran tersebut bisa dalam bentuk barang dengan barang atau dalam bentuk hutang atau dalam bentuk suatu manfaat tertentu dengan syarat manfaat itu harus manfaat yang mubah, bukan manfaat yang haram. Alat ta'bid untuk selamanya. Apa maksudnya untuk selamanya? Keluar dari ini, keluar dari syarat ini adalah keluar darinya akad al-ijarah, sewa-menyewa. Karena sewa-menyewa itu bukan untuk selamanya. Sewa-menyewa bukan untuk selamanya. Tukar-menukar, tetapi tidak untuk selamanya, itu sewa-menyewa. Saya sewa rumah Anda sekian, tapi tidak untuk selamanya. Tapi kalau jual, itu untuk selamanya. Untuk selamanya. Jadi, di sini beliau sebutkan untuk selamanya. Alat ta'bid. Supaya keluar dari definisi ini, masalah al-ijarah, sewa-menyewa. Kemudian, ghairu riba wa qardin. Selain riba dan selain pinjaman. Maksudnya apa? Maksudnya, jual-beli itu tidak termasuk riba dan tidak termasuk pinjaman. Jadi, riba tidak termasuk jual-beli. Pinjaman juga tidak termasuk jual-beli. Walaupun ada tukar-menukar, tetapi itu tidak dianggap jual-beli. Riba, ada tukar-menukar. Saya beli, atau ini harganya, ini saya jual harga sekian. Jika kamu telat dari pembayarannya, atau ini, anggapannya lebih mudah, hutang, saya pinjam uangmu, nanti saya kembalikan dengan lebih. Ini riba, ada tukar menukar, tetapi ini tidak termasuk jual beli. Ini tidak termasuk jual beli atau riba dalam bentuk yang lain. Kesimpulannya riba itu bukanlah termasuk jual beli. Sehingga di sini beliau mengatakan ghairu riba, selain perbuatan riba, walaupun ada tukar menukar, tetapi itu tidak dianggap jual beli. Demikian juga pinjaman, pinjaman tidak termasuk jual beli karena walaupun ada tukar menukar, tetapi hakikatnya itu bukan untuk selamanya. Dan itu juga bukan untuk jual beli, dikarenakan pinjaman itu statusnya adalah seorang yang ingin membantu saudaranya, mempermudah urusan saudaranya untuk menutupi keperluannya, kebutuhannya dengan dia minjamkan apa yang dia miliki, apa yang dibutuhkan oleh saudaranya tersebut. Tetapi nanti itu akan dikembalikan, itu akan dikembalikan pinjamannya itu. Itulah definisi al-bay' secara syariat. Kita ulangi, mubadalatu malin bimalin, tukar menukar harta dengan harta, walau fi dhimmah, walaupun harta itu salah satunya dalam bentuk dalam tanggungan, masih dalam tanggungan, tetapi akadnya sudah terjadi. Au manfaatin, atau tukar menukar itu antara suatu harta dengan jasa tertentu, dengan suatu manfaat tertentu. Dengan syarat manfaat tersebut adalah manfaat yang mubah. Alat ta'bid. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Tidak termasuk riba dan tidak pula termasuk pinjaman. Baik, kita lanjutkan. Qala hukmuhu. Hukum jual beli. Al-bay'u jaizun. لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. Jual beli itu hukumnya boleh berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah dan juga kesepakatan, demikian juga secara fitrah manusia hukum jual beli itu asalnya boleh berdasarkan dalil-dalil tadi. Yang pertama Alkitab, berdasarkan Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba." Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ar-riba. Maka Allah dalam ayat ini memisah antara jual beli dengan riba. Sehingga dengan itu diketahui bahwa riba itu tidak termasuk jual beli. Seandainya termasuk jual beli, maka tidak akan dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat yang lain yang menunjukkan bolehnya jual beli dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa atas kalian untuk mencari keutamaan dari Rabb kalian. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas bahwa para sahabat dahulu di saat Islam datang, mereka merasa berat untuk melakukan jual beli di musim haji. Sehingga mereka merasa bersalah, mungkin ini tidak boleh berjual beli di saat musim haji dan seterusnya. Mereka merasa berat. Maka Allah Azza wa Jalla turunkan ayat, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak mengapa bagi kalian, tidak berdosa atas kalian untuk mencari keutamaan dari Rabb kalian, yakni untuk melakukan jual beli tersebut. Juga ayat Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum." Janganlah kalian memakan harta satu dengan yang lain dengan cara yang batil, illa antakuna, kecuali itu dengan cara tijarah, dengan cara jual beli, antara radim minkum, yang mana itu dilakukan dengan keridhaan kalian. Makanya dari Al-Quran menunjukkan tentang bolehnya al-bay'. Adapun dari sunnah, qala walima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tabaya'a ar-rajulani aw bila," dua orang melakukan transaksi jual beli, "fa kullu wahidin minhuma," maka setiap salah satu dari keduanya, "bil khiyari," punya hak khiyar. Khiyar itu adalah nanti akan ada pembahasannya, yaitu seseorang dalam masa di mana dia masih ada pilihan untuk melanjutkan akad jual belinya, meneruskannya, atau membatalkannya. Itu masa khiyar. Nanti akan kita bahas permasalahan khiyar ini. Setiap dari keduanya itu punya hak khiyar. Malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah, wa kana jami'an, dan selama mereka masih bersama-sama. Nah, ini diantara dalil tentang bolehnya jual beli. Berdasarkan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan juga diantara dalilnya dari sunnah, yaitu perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, dahulu beliau sering melakukan al-bay' wa syira', jual beli, dan juga beliau alaihi salatu wassalam mengikrarkan, membenarkan para sahabatnya melakukan jual beli tersebut. Qala wa ajma'al muslimuna ala jawazil bay'i fil jumlah, dan juga kaum muslimin sepakat atas bolehnya jual beli secara umum. Wa hajatun nasi, jadi kitab sunnah dan ijma', kesepakatan kaum muslimin atas bolehnya perbuatan jual beli. Dan juga secara pandangan yang benar atau secara fitrah manusia butuh. Wa hajatun nas da'iyatun, kebutuhan manusia itu menuntut, ila wujudihi, untuk keberadaannya transaksi amalan atau muamalah jual beli ini, butuh keberadaannya hal tersebut. Li'annal insana yahtaju ila ma fi yadi ghairih, karena manusia itu pasti dia butuh terhadap apa yang ada di orang lain, butuh dengan apa yang ada di sisi orang lain. Wa tata'allaqu bihi maslahatuhu, yang mana kemaslahatan dia itu bergantung kepada barang yang ada di orang lain. Wala wasilata lahu ilal wusuli ilaih, dan tidak ada jalan bagi dia untuk bisa mencapai kepada tujuannya dan keperluannya tersebut, bitariqin sahih, untuk meraih kebutuhannya, tidak bisa dia meraih kebutuhan yang dia butuhkan, yang mana itu ada di tangan orang lain, tidak bisa dia meraihnya dengan cara yang benar. Illa bil bai', kecuali dengan cara jual beli. Kecuali dengan cara jual beli. Karena tidak setiap manusia terpenuhi semua kebutuhannya dia miliki, tidak. Bahkan dia pasti butuh dengan sesuatu yang ada di orang lain. Bagaimana dia bisa meraih kebutuhan yang ada yang dia butuh, yang mana itu ada di orang lain, jika tidak dibolehkan jual beli, misalnya, contohnya misalnya, tentu akan terjadi perbuatan zulum, perbuatan saling membunuh satu dengan yang lain, terjadi pelanggaran-pelanggaran melampaui batas satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan haknya masing-masing. Maka termasuk kemudahan Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya, Allah bolehkan transaksi al-bai' supaya setiap manusia bisa meraih tujuan dan keperluan yang dia inginkan dengan cara yang tidak melampaui batas, yaitu dengan cara jual beli tadi. Wala wasilah, dan tidak ada jalan lagi ilal wusul untuk mencapai, wa tahsilihi bitariqin sahih, untuk mencapai tujuan dan keperluannya yang ada di tangan orang lain dengan jalan yang benar, illa bil bai', kecuali dengan cara jual beli. Faqtadatil hikmatu jawazuhu, maka hikmah menuntut pembolehannya, wa masyru'iyyatuhu, dan pensyariatannya, lil usul, untuk mencapai ilal gharadil matlub, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia butuh dengan apa yang ada di sisi orang lain, sehingga bagaimana dia bisa mencapai kebutuhannya tersebut dengan cara yang benar, yaitu diadakannya al-bai', jual beli satu dengan yang lainnya. Maka asal daripada akad jual beli adalah al-hil, adalah halal dan boleh. Wa ahallallahu al-bai', dan Allah menghalalkan al-bai', dan juga al-bai' termasuk uqud, termasuk salah satu akad dari akad-akad muamalah, dan asal daripada muamalah hukumnya adalah al-ibahah. Sebagaimana yang pernah kita pelajari dalam kitab Qawaid al-Fiqhiyah, Manzumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Dan asal daripada suatu adat muamalah adalah al-ibahah, kebolehannya, sampai datang dalil yang memalingkan dari kebolehan tersebut. Walaysa masyru'an minal umuri ghairul ladzi fi syar'ina madzkuri. Kemudian Sa'di rahimahullah melanjutkan dalam kaidahnya, dan tidak disyariatkan dalam suatu perkara kecuali yang telah disebutkan dalam syariat ini. Maksudnya, dalam, jika itulah perkara ibadah, maka asalnya haram, tidak boleh. Sehingga yang perlu kita ketahui bahwa asal dalam muamalah itu hukumnya halal. Sebaliknya, asal dalam beribadah hukumnya haram. Ibadah itu haram asalnya. Seorang melakukan ibadah tidak boleh. Tidak boleh dia melakukan ibadah sampai ada dalil yang membolehkannya. Sehingga seorang yang melakukan ibadah, berarti dia telah keluar dari asal. Asalnya tidak boleh kita melakukan ibadah. Maka orang yang beribadah butuh ada dalil yang dengannya dia bisa berpegang. Saya beribadah karena ini dalilnya. Allah berfirman demikian, Nabi SAW mengajarkan kita demikian. Sehingga mengadang-adakan sesuatu dalam agama itu adalah perkara yang bid'ah, perkara yang haram, dikarenakan dia keluar dari asal. Maka seorang yang keluar dari asal butuh dalil, butuh burhan, butuh ada hujjah. Demikian sebaliknya, asal daripada muamalah jual beli atau muamalah yang lain, hukumnya selain ibadah, hukumnya boleh. Sehingga siapa yang mengharamkannya butuh mendatangkan dalil. Jika ada yang mengatakan tidak boleh berjual beli ini, tidak boleh melakukan akad ini, dia harus mendatangkan dalil dari syariat, dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena dia telah keluar dari asal tersebut. Allah berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di muka bumi. Maka semua yang di muka bumi ini boleh diambil manfaatnya, boleh dipakai, boleh dipergunakan, boleh dimakan, semuanya itu boleh. Karena Allah mengatakan lakum, untuk kalian semuanya, jami'an. Maka yang mengharamkannya butuh adanya dalil. Dan juga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa perkara yang haram itu sudah dijelaskan. Waqad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma tuttirtum ilaihi. dan telah dirinci perkara-perkara yang haram untuk kalian. Semua yang haram itu sudah dirinci, sudah ada dalilnya, sudah ada rinciannya, sehingga yang tidak disebutkan tidak boleh seseorang mengharamkannya. Inna a'zama an-nas jurman yaumal qiyamah. Orang-orang yang paling besar dosanya di hari kiamat yaitu orang-orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian disebabkan pertanyaannya menjadi diharamkan sesuatu tersebut. Kesimpulannya bahwa asal daripada muamalah adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Kemudian terakhir, masalah terakhir, yaitu hukum al-halif fil bay' wa syira. Sedikit faedah terkait hukum sumpah dalam jual beli. Diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah, dari riwayat al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-halifu munfiqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil-barakati. Al-halif, sumpah dalam jual beli itu munfiqah, melariskan, membuat barang dagangan itu laris, tetapi mumhiqah, menghapus, menghilangkan barakahnya. Sumpah, kata Nabi, melariskan barang dagangan, tetapi menghilangkan barakah dari barang dagangan tersebut. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan bahwa, kata beliau dalam syarahnya, yukrah iktharul halif fil bay' wa in kana sadiqan. Hukumnya makruh memperbanyak sumpah dalam jual beli walaupun itu jujur, walaupun dia jujur, itu makruh hukumnya, dibenci. Kemudian dalam syarah Muslim juga beliau mengatakan, fihi nahyi an kathratil halif fil bay' fa innal halif min ghairi hajatin makruh. Karena halif, bersumpah tanpa ada keperluan, itu makruh, dibenci. Dan juga fatwa al-lajnah da'imah, disebutkan pula dalam fatwa al-lajnah da'imah bahwa bersumpah dalam jual beli hukumnya makruh secara mutlak, baik dia jujur maupun berdusta. Berdusta terlebih jika dia dusta. Ana nukilkan makna dari fatwa al-lajnah da'imah, jika seorang berdusta maka itu dosanya lebih besar. Fahuwa muharram wa dhanbuhu ashad. Itu perkara yang haram dan dosanya lebih besar. Dia masuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, al-musbil wal mannan wal munfik sil'atahu bil halifil kadhib. Ada tiga golongan di hari kiamat yang tidak Allah ajak bicara dan tidak Allah pandang mereka dan tidak Allah sucikan mereka. Dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama adalah orang yang musbil, yang kedua orang yang melakukan namimah, dan yang ketiga adalah al-munfik sil'atah, yaitu yang melariskan barang dagangannya bil halif, dengan sumpah-sumpah palsu, dengan sumpah-sumpah dusta. Bersumpah dia, saya dahulu membeli barang ini harganya sekian, padahal tidak demikian. Ini barang yang demikian-demikian, demi Allah barang ini masih bagus, demi Allah, dan seterusnya, padahal dusta. Inilah orang yang masuk dalam hadis ancaman Rasul alaihi salatu wassalam, yang di hari kiamat tidak akan mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jika dusta, maka dosanya lebih besar. Bagaimana jika jujur, betul dia dalam sumpahnya, yang dia ucapkan betul, dia beli harganya sekian, ini yang barangnya pengetahuan dia masih bagus, dia bersumpah. Maka di sini hukumnya adalah makruh, hukumnya makruh. Karena Nabi alaihi wasallam mengatakan tadi, sumpah itu melariskan barang dagangan, tetapi dia menghilangkan barakah. Dan juga dia bisa masuk dalam ayat Allah azza wajalla, yaitu orang-orang yang bermudah-mudahan dalam menjual sumpahnya. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalilan. Sungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan perjanjiannya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak mendapat kehidupan yang baik di akhirah, wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa lahum adzabun adim. Demikian juga hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan Imam Muslim, iyyakum wa kathratil halif fil bay' fa innahu yunafiq thumma yumhiq. Hati-hati kalian dari Iyyakum wa kathratil halif. Hati-hati kalian dari memperbanyak sumpah dalam jual beli. Fa innahu yunfik, karena hal itu mewariskan, tetapi thumma yumhik, kemudian setelah itu menghapus barokahnya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa hukum bersumpah di saat jual beli itu hukumnya makruh. Apabila itu, kecuali jika diperlukan terdesak dia harus bersumpah. Karena misalnya dia tertuduh atau dianggap dan seterusnya, dia tertuduh tidak baik sehingga dia butuh untuk sumpah, makanya tidak mengapa. Tapi asalnya jika tidak diperlukan, maka jangan sampai dia bermudah-mudahan dalam sumpah. Demikianlah yang anak kutip dari fatwa al-lajnah ad-da'imah. Tapi itulah yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.